Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin wis kadung joget sak kemenge luput ramplopan. Assalamualaikum. Amma Badu. Apa? Kuwi ngobrol karo Budhe Yati kok merem-merem Amma Badu. Niku wis gelem rampung iki matur nuwun kowe tak terus tak kekrek jangkemmu kowe. Eh, takone Budhe, takone Budhe. Sopan. Aja nganggo cangkem tutuk. Piye kene iki kok kesupanan totok. Halus kene iki. Kok halus tak kandhani. Ha nggih. Ora kaya controngmu kuwi. Iki malah luwes sengae. Tak takon. Pelawak niku sesuk mlebu surga napa mboten? Pelawak niku mlebu surga tapi cangkeme mampir neraka. Ayo ora apa-apa dolan kok. Hatenoe arep udud tak nyilih rek ya ra. Ya kok emosi lho. Aja nesu lho ya. Aja nesu ra emosi. Wong juga nembe peng 5 tok kok. Sengit lho. Oke. Sik sik. Ambune ya Allah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, tapi jenengan gagas Pak Rabies nih lho, pekerjaannya ora jelas, modalnya namung MC, apa modal cocot rakyai itu tak ajak gelut dan yang kiai yang mesake aku kalau ini sengit, aku ini Kalimantan. Aku munggah panggung ini malah nong jamaah kondong ngeten. Kok kaya rabies kok matane aku ini ya beda kok. Orang beda ini kaya ngino kok kaya rabies ke piye. Aku tidak kaya rabies ke sini bersyukur sama. Matau. Musibah bro. Musibah. Ini nengene aja wani karo Gus Miftah. Gus Miftah ini dinti ditut ke Banser tak kandani. Banser. Sebabnya apa kok Gus Miftah ini ditut ke Banser? Sebabnya apa mbak? Arti tut ke bantrek ora gelem. Pengenane kalau tut ke ora banser sing tut ke. Sapa? Mendring. Iki doyak utang iki. Padake wong bayat. Niki kula mriki niki kalih ajeng golek ngelmu lho Gus. Ngaten nggih Budhe. Yen ana dian kula menika seniman, seniman tuwa ning nek ngelmune menika akeh panjenengan. Mula kula niku arep ngangsu kawruh ngaten. Wo, Budhe Yati niku mun tuwa napa dereng to? Dereng kok Budhe. Pun nggih. Ah, wes. Wah, mbok sampean ku ra tu aja kemrungsung. Apa? Mati niku syaraté ra kudu tuwa, mati niku syaraté ra kudu lara. Mila senajan to Budhe Yati luwih tuwa daripada rabies, rabies luwih enom daripada Budhe Yati, bisa jadi sing mati rabies dhisik. Amin. Radeng le. Matur nuwun. Wong jenenge Mbah Gito Gati mun kangen kali rabies kok Budhe. Kok ngoten? Nggih. Soale teng mriko mlakah niku soale teng mriko lak ora ana dagelan. Lah kula takoni simbang kersa kesinten putuku wae ngoten niku kok. Dadi kangene karo mbahmu, Es. Kapan kula? Kapan? Wong wingi SMS aku kok.